Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafata 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini khatib akan menyampaikan tema al-istiqamatu ahammiyatuha wa fadailuha. Artinya istiqomah, pentingnya dan keutamaan istiqomah. Banyak umat manusia, khususnya umat Islam, mampu berbuat baik, mampu beramal soleh, tapi sayang mereka tidak mampu untuk istiqomah dalam amal solehnya itu. Contohnya kita tahu bahwa sholat tepat waktu, hadis muttafaqun alaih, setelah Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai ya Rasulullah? Jawab ya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat waktunya adalah amal soleh, amal yang paling Allah cintai. Tapi apakah semua manusia-manusia yang mendengarkan khutbah saya kali ini sholatnya selalu tepat waktu? Belum tentu. Tandanya dia belum bisa istiqomah. Kadang-kadang sholat duhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib di jalanan. Kadang-kadang subuh kesiangan, isya seringkali ketiduran. Ini tanda dia tidak bisa istiqomah. Tahajud adalah amal soleh. Tapi apakah semua yang mendengarkan khutbah saya ini bisa istiqomah selalu tahajud? Belum tentu. Kalau lagi ada masalah baru tahajud. Kalau sudah istrinya membangkang, anaknya membandel, ditipu orang, bangkrut, baru dekat-dekat sama Allah tahajudnya teng setengah pegat. Tapi giliran masalahnya sudah selesai, seringkali kadang-kadang tahajudnya juga selesai. Ini tanda dia enggak bisa istiqomah. Baca Al-Qur'an adalah amal soleh. Allah sangat mencintainya, hamba-hambanya yang membaca firman-firman-Nya. Tapi enggak semua umat Islam ini bisa istiqomah selalu baca Al-Qur'an. Dia bisa main WA 1 jam kuat. Tapi kalau baca Al-Qur'an 1 jam boro-boro enggak kuat. Definisi istiqomah adalah al-iltizam bi ta'alimid din. Kita harus komitmen, continue, terus menerus dalam menjalankan ajaran agama ini. Kalau diperintah sholat tepat waktu, ya tepat waktu terus. Jangan cuma tanggal tua, giliran tanggal muda seringkali enggak, atau kebalikannya. Kalau diperintah baca Al-Quran, ya baca Al-Quran terus. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita harus istiqomah? Pertama adalah amrul rabbani. Istiqomah itu adalah merupakan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala langsung di samping perintah Rasulullah. Silakan referensinya bisa dibuka di Al-Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 112. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, fastaqim, istiqomahlah kamu Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintah. Kalau diperintah sholat selalu berjamaah di masjid, ya jamaah terus di masjid. Kalau diperintah tepat waktu terus. Wa man taba ma'aka ajaklah orang-orang yang tobat bersama kamu untuk sama-sama istiqomah. Wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah dengan apa yang kau lakukan itu Maha melihat. Seringkali kita nih melampaui batas kalau ibadah. Kalau lagi bening pikirannya, baca Quran langsung 3 juz. Tapi kalau pikirannya lagi butek, sebulan enggak pernah baca Al-Quran. Kalau pikirannya lagi bening, tahajudnya Masya Allah tepat waktu, teng, jam 2:30, jam 3. Tapi kalau lagi butek, kadang-kadang 3 bulan enggak pernah tahajud. Ini namanya melampaui batas. Hadirin yang berbahagia, kalau ini adalah instruksi langsung dari Allah, semestinya orang mukmin yang ngaku imannya baik, maka buktikan kita harus selalu merespon, menomorwahidkan instruksi Allah ketimbang instruksi manusia. Kenyataannya di lapangan banyak hamba-hamba Allah dikasih kenikmatan oleh Allah, kasih jabatan, bergelimang harta, dikasih kesehatan. Tapi seringkali kalau instruksi manusia lebih diutamakan ketimbang instruksi Allah. Ada hamba Allah dipanggil atasannya, besok kita meeting sama bosnya, besok kita rapat di Bandung, di Bali, di Singapura. Dia bisa datang sebelum waktunya. Tapi kalau dipanggil oleh Allah, oleh hambaku, besok meeting, ketemu aku sholat subuh di rumahku, seringkali dengkulnya enggak mampu, saudara. Sekala dia naik sepeda kuat 50 kilo, mendaki gunung yang tinggi kuat, main badminton 6 set kuat, main tenis berapa set kuat. Tapi kalau dipanggil oleh Allah datang ke masjid, seringkali anggotanya loyo, saudara, enggak mampu. Apa ini namanya hamba Allah yang benar-benar mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Karena apa Allah menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Al-ayat. Wahai orang yang ku iman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul itu memanggil kamu, menyeru kamu. Karena seruan Allah itu membawa kebahagiaan kamu, kehidupan kamu. Siapa yang ngasih rezeki kalau enggak Allah? Siapa yang ngasih jabatan, ngasih kerjaan, ngasih kesehatan, anakmu jadi nurut? Semua itu Allah. Kenapa kamu disuruh satu oleh Allah, istiqomah aja kok berat banget? Yang kedua, kenapa kita harus istiqomah? Li'anna hajatina ila sahibil Islam mustamirratun bistimraril Islam. Karena kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala ini mustamirratun, terus-menerus. Terus-menerus, tidak ada berhenti-berhentinya sebagaimana terus-menerusnya ajaran Islam itu sendiri. Siapa yang enggak butuh sama Allah? Kita butuh sehat wal afiyah keluarga kita. Kalau kita sudah sakit, habis harta benda kita. Keliling ke dunia manapun berobat, kalau Allah enggak memberikan kesembuhan, enggak bakal sembuh. Baru ngerengek-ngerengek sama Allah. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kamu butuh sama Allah. Kalau sudah anakmu bandel, istrimu sudah mulai enggak nurut sama kamu, mulai ditipu sama orang, bangkrut kamu, barulah ngerengek-ngerengek sama Allah. Kita ini banyak banget butuhan kita kepada Allah. Kenapa disuruh istiqomah sama Allah kok enggak mau? Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Thaha, di mana wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahlah keluargamu, anak istrimu untuk melaksanakan sholat, istiqomah sholatnya dijaga. Sabarlah dalam memerintah keluarga itu. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kalau kamu nurut sama perintah-perintahku, aku enggak minta rezeki, enggak minta imbalan sama kamu. Justru nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberi rezeki kamu. Jangan itu kebutuhan kamu. Tapi justru kalau kamu mau nurut sama Allah, kamu minta apa akan aku kasih. Tapi kenapa kita enggak mau istiqomah? Demikian juga Allah menyampaikan dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antum, kamu semua itu adalah fuqara, butuh sama Allah. Makanya kalau kamu butuh sama Allah, mestinya nurut sama Allah. Kalau kamu sudah enggak menurut sama Allah, maka Allah Maha Kaya. Kalau kamu enggak sholat, enggak berarti Allah terus miskin, sedih, tidak. Allah tetap Maha Terpuji. Kalau kamu enggak menurut, silahkan ikun itu nanti yang merasakan akibatnya kamu sendiri kok, bukan untuk kepentingan Allah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Dalam surat Al-Isra ayat 7. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu yang menikmati kamu, enggak bakal nyasar ke temanmu, ke tetanggamu, tidak. Tapi adalah kepentingan kamu sendiri. Tapi sebaliknya kalau kamu berbuat maksiat, nanti yang babak belur kalau kamu kena azab, jangan salahkan Allah, itu pilihanmu sendiri. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang terakhir karena waktunya terbatas mendung, kenapa kita harus istiqomah? Mestinya banyak. Bahwa al-jiddiyah ala usuli mauti husnul khatimah. Kenapa kita harus istiqomah? Kita harus sungguh-sungguh dalam menggapai agar tatkala kita meninggal dunia itu semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita tahu bahwa meninggal itu ada dua. Kalau enggak husnul khatimah adalah su'ul khatimah. Kita enggak tahu meninggal kita su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kita mintanya selalu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada cerita para jamaah, orang yang sudah istiqomah ibadahnya meninggalnya sengsara, enggak ada cerita. Apakah kita lupa? Saya sebut saja Ustaz Abdullah yang sudah ditayangkan di Trans7. Dua kali saya melihat ditayangkan. Beliau adalah orang yang istiqomah selalu berjamaah di Pandeglang. Ada orang, enggak ada orang, pokoknya selalu berjamaah tepat waktu. Beliau meninggal dunia sudah 26 tahun. Pada suatu hal semua kuburan harus dipindahkan, itu 26 tahun. Tatkala dipindahkan itu jasadnya masih utuh, kering. Kayak seperti baru meninggal kemarin. Ditayangkan di televisi. Cacing-cacing tanah enggak berani menyentuhnya sedikit pun. Hadirin yang berbahagia, tatkala ditanya apa penyebabnya, Ustaz ini adalah selalu istiqomah, selalu menjaga masalah sholat lima waktunya. Kalau kita masih enggak percaya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Kemudian dalam perluasan peti kemas di Tanjung Priuk harus menggusur beberapa kuburan. Saat itulah, tatkala digusur itulah, ada kuburan yang masih utuh jasadnya. Ternyata dibuka wajahnya, kafannya, itu jasadnya anak muda yang baru usia 18 tahun. Tatkala dibuka, tetangganya kenal. Dah, ini kan tetangga gua. Kenal bang, kenal banget tetangga gua. Udah meninggal berapa puluh tahun dia. Apa sih bang kelebihannya kok sampai Allah abadikan jasadnya sampai selamat dari siksa kubur. Cacing tanah pun gak mau menyentuhnya. Apa amal ibadahnya anak muda ini bang? Setahu saya amal ibadahnya biasa-biasa aja. Cuman dia punya amal yang istiqomah yang kita semua gak bisa mengikutinya. Apa itu bang? Anak muda ini kerjanya selalu tukang ojek sepeda ontel itu. Sambil hari itu nganterin neneknya ngaji. Dianterin ngaji, pulang dijemput sampai nenek ini meninggal dunia. Dengan nganter nenek ngaji, gak ikut ngaji, cuma nganter ngaji dengan istiqomah, Allah buktikan sampai selamat dari siksa kubur, saudara. Bagaimana kalau kita ini mau ikut ngaji, saudara? Banyak luar biasa cerita-cerita nyata. Di Jati Asih tetangga kami, setelah saya ngajar di komplek itu, sana ada namanya kompleks Bumi Nasio Indah, itu punya pemakaman sendiri. Kemarin tiga wanita kejadiannya sama. Tatkala mau cucunya mau ditumpukkan di kuburannya, itu jasadnya masih utuh, kering, jangan sudah meninggal puluhan tahun. Tiga-tiganya itu sama kejadiannya, penyebabnya. Tatkala ditanya sama anak-anaknya, apa sih mama ini kelebihannya apa? Kok sampai Allah selamatkan dari siksa kubur, sampai jasadnya masih utuh, kering. Mama ini, kata putra-putranya, selalu istiqomah kalau sama papa itu nurut, taat sekali. Enggak pernah bantah. Enggak pernah dia itu ngeyel. Selalu sami'na wa ato'na kalau sama suami. Dengan istiqomahnya taat sama suami, mengantarkan dia selamat dari siksa kubur. Mau apa lagi kita? Kenapa kita enggak mau istiqomah? Action dari sekarang. Kita harus berubah, biarpun itu amal kecil. Kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in kulla muttafaqun alaih. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dikerjakan secara istiqomah wa in kulla, meskipun cuma sedikit. Biarpun ada tromo lewat 10 ribu setiap Jumat, itu lebih mulia. Kadibang sekali masukin 100 ribu, tapi setahun gak masukin. Istiqomah ini gak bisa digunakan hal-hal yang negatif. Ustaz, saya kalau Jumatan istiqomah. Ustaz, kenapa? Saya kalau Jumatan terlambat melulu, Ustaz. Ini enggak boleh. Istiqomah digunakan hal yang negatif. Saya kalau sholat subuh istiqomah, Ustaz. Kenapa? Kesiangan terus, Ustaz. Saya istiqomah dari dulu. Enggak boleh, saudara. Hadirin yang berbahagia. Kenapa? Kita harus istiqomah. Sudah kita sebutkan yang terakhir keutamaannya apa. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti ngasih imbalan. Silakan janji Allah dibuka dalam surat Fussilat, surat yang ke-41. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat mulai 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, perintah dikerjakan secara istiqomah, larangan dijauhi secara istiqomah. Pertama kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ini akan turun mengelilingi dia. Kata Imam Mujahid, indal mauti, terutama tatkala mau meninggal, itu orang yang sudah istiqomah itu malaikat semua jadi saksi. Hai Israel, cabutlah hamba Allah yang sudah istiqomah dengan selembut-lembut mungkin. Kami semua jadi saksi wahai Israel. Belum dia tidur sampai dia tidur 24 jam kami menyaksikan hamba Allah yang sudah istiqomah. Ini para malaikat ada di sekitar kita. Contohnya kecil saja. Para jamaah sumbangnya biasa tahajud jam 3. Oke lah, gak usah pakai jam beker, gak usah pakai alarm. Kalau nanti jam enggak pasti akan dibangunin malaikat. Selama dia untuk istiqomah tahajudnya. Ada aja sebabnya membuat kita bisa bangun. Itu malaikat ada di sekitar kita. Kita biasa sholat isya dulu baru tidur. Suatu hari, suatu hal, kita tidur belum sholat isya. Dijamin tidur bapak enggak bakal pulas. Bangunin malaikat hamba Allah, kamu belum sholat dulu. Itu tanda malaikat ada di sekitar kita. Kalau kita ini sudah istiqomah. Tapi kalau enggak istiqomah, minta dibangunin, ya Allah, malaikat bangunin aku jam 2. Giliran bangun, cuma kencing doang. Besok enggak dapat dibangunin lagi. Hadirin yang berbahagia, Allah takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Dalam tafsir silakan buka tafsir manapun. Allah takhafunal mautah. Orang-orang yang istiqomah itu sudah diserukan oleh malaikat, kamu enggak usah takut mati, dijamin matimu nanti akan husnul khatimah. Meninggalmu nanti sakaratul mautnya akan gampang, enggak akan susah. Itu kalau kita ini sudah istiqomah, Al-Qur'an enggak mungkin bohong. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Jangan sedih apa? Ala auladikum. Kamu kalau nanti mati enggak usah mikirin anakmu. Fa innallaha khalifatikum. Allah nanti akan nanggung semua. Kamu meninggal, anakmu akan berbakti. Kan selalu doakan, akan rukun, akur semua. Kalau kamu sudah istiqomah. Kemudian, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, kata Allah. Berilah kabar gembira, hai malaikat, hambaku yang istiqomah itu dengan surga yang telah dijanjikan. Kabar gembira di sini kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, al-bushra fi salasati mawatin. Kabar gembira dalam ayat itu ada tiga, dalam tiga hal, tiga tempat. Pertama, kabar gembira indal mauti, tatkala mau meninggal. Kabar gembiranya meninggalnya insyaallah husnul khatimah. Yang kedua, waqil qabri, tatkala di kuburan, di alam kubur kalau dia mati, selamat dari siksa kubur. Tadi sudah saya sampaikan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, wa indal ba'si, tatkala kita nanti bangkit di alam kubur, di alam mahsyar, triliunan manusia kepanasan, tenggelam dalam keringat manusia, tahu-tahu ada malaikat nyamperin kita, ayo ikut aku. Siapa kamu? Udah ikut aku. Sampai diantarkan ke surga. Setelah sampai surga itulah, di sini disebutkan bahwa nahnu qurana'ukum alladina kunna ma'akum fid dunya. Ini nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Aku adalah para malaikat. Tugas kami belum selesai sebelum mengantarkan kalian masuk di surganya Allah. Kalau sudah kamu masuk di surganya Allah yang telah dijanjikan, baru plong selesai tugas kami. Betapa nikmatnya, tidak ada pertolongan, tidak ada yang nyapa kita, tahu-tahu kita diantarkan ke surganya Allah. Disambutlah oleh Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Dalam surat Yasin, selamat, selamat hambaku, selamat kamu. Bisa sekarang nikmati apa saja. Di surga yang kau inginkan semuanya ada. Kalau semua ini sudah kenyataan begitu, kenapa kita dari sekarang enggak mau berubah? Ayolah kita istiqomah. Mudah-mudahan kita semua apabila meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, hamda 'abdin mu'tarifin bi syukril yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima wa amaruna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampunilah sekotor apapun diri kami. Ampunilah segelap apapun masa lalu kami. Ampunilah sehina apapun aib-aib kami. Ampunilah seburuk apapun akhlak kami. Ampunilah segala kedurhakaan, kedzaliman dan kemunafikan-kemunafikan kami. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami zalimi. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami tipu. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami bohongi. Dan bukalah hati mereka agar mereka berkenan memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan kami. Kalau sampai mereka tidak memaafkan terhadap kesalahan kami, pastilah kami termasuk orang yang bangkrut di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Fadkurullaha al-adhim yadkurukum. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Waladzikrullahi akbar.